Ini bermanfaat apa tidak bagi mayat. Kita lihat di hadis pertama dari bab ini atau hadis nomor 950. Saya bacakan an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, marru bi janazatin, mereka, para sahabat, melewati jenazah, menyaksikan jenazah. Fa'athnau 'alaiha khairan, lalu para sahabat memuji-muji jenazah itu dengan pujian yang tidak direkayasa, dengan pujian yang apa adanya, spontan. Dulu saya pernah melihat dia banyak menolong fakir miskin, misalnya. Saya belum pernah mendahului dia ketika datang ke masjid sholat Jumat, misalnya. Pujian-pujian yang ikhlas dari hatinya menceritakan pengalaman mereka terhadap mayat itu. Puji, bicarakan kebaikan. Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ada di situ, Nabi mendengar dan Nabi bersabda, wajib, wajib, pasti, pasti. Nabi menimpali ucapan para sahabat dengan ucapan wajib, pasti, ya. Thumma marru bi ukhra, kemudian para sahabat menyaksikan jenazah lain lagi, apa di hari itu, apa di kesempatan lain. Fa'athnau 'alaiha syarran, lalu para sahabat menyebutkan keburukan orang itu. Ini perlu kita garis bawahi apa yang disebut syarran di sini. Apakah itu aib? Misalnya berzina, apa berjudi, apa minum khamar. Kalau aib tentu haram, ya kan? Dan menyebut aib mayat tidak boleh. Atau sesuatu keburukan yang diketahui oleh kebanyakan orang. Oleh di sini, oleh para sahabat. Apa misalnya? Kekufuran. Dia orang kafir. Dia orang Majusi. Dia orang Yahudi. Dia orang Nasrani. Tentu tidak haram. Ketika kita menyaksikan jenazah seorang pendeta, ya tentu tidak haram kita katakan dia Kristen, dia kafir. Gitu ya. Maka syarron di sini yang disebut, yang dimaksud adalah kekufuran. Atau mungkin tokoh-tokoh sesat, seperti tokoh Mu'tazilah, tokoh Khawarij, tokoh Jahmiyah, tokoh Rafidah, yang tentu diketahui oleh kaum muslimin. Disebut oleh para sahabat. Sebab kalau syarron ini kita artikan pernah atau sering berzina atau minum khamr atau berjudi dan dia muslim, tentu haram. Kita semua tahu menyebarkan aib seorang muslim yang masih hidup haram, yang sudah mati lebih haram lagi. Ya. Kita menyakiti seorang muslim yang masih hidup berdosa. Kita menyakiti seorang muslim yang sudah meninggal, mentang-mentang sudah meninggal, kita cubit, kita patahkan tangannya, ini pun haram. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajaba. Ketika Nabi mendengar para sahabat menjelek-jelekkan satu jenazah yang lewat di hadapan mereka, Nabi mengatakan wajaba. Iya, wajib, pasti. Pasti. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab berkata, bertanya kepada Nabi, "Ma wajaba?" Apa yang dimaksud dengan wajibat ya Rasul? Apa yang engkau maksud dengan wajib pasti? Apanya yang pasti? Umar bertanya. Dijawab oleh Nabi, "Hada asnaitum alaihi khairan wajabatul jannah." Mayat yang kalian puji-puji dengan kebaikan, maka dia pasti masuk surga. Kalian tadi memuji-muji mayat. Mayat ini begini, begini, puji-puji. Dan sekali lagi ini bukan rekayasa, bukan mengada-ada, bukan sebuah kebohongan untuk menyenangkan ahlul mayat, keluarganya. Tapi jujur, ikhlas. Sebagaimana kehidupan kita sehari-hari? Ada saudara kita yang meninggal, kita sebut kebaikan. Ya, sambil menunggu jenazah itu datang, ya, kita sebut kebaikan dia. Dia rajin mencari ilmu, dia banyak sedekah, ya, sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari tanpa direkayasa. Fa wajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk surga. Ya. Maka berbuat baiklah kita di hadapan kaum muslimin, ikhlas karena Allah dan berharap seperti itu. Dan jadikan kebaikan kita itu akhlak. Jadikan kebaikan itu sebagai akhlak. Karena banyak dari kita berbuat baik tapi belum jadi akhlak dia. Datang calon pisan, kita baik benar sama calon pisan. Gitu ya. Kita sediakan makanan yang enak, kita persilahkan duduk, kita ngomong hati-hati dan seterusnya. Apakah ini akhlak? Belum. Kenapa? Karena ada sesuatu. Dia calon besan, dia pejabat misalnya. Ya, akhlak itu setiap hari dan kepada siapapun menjadi akhlak dia. Mau calon besan, mau tidak kenal, mau bajunya compang-camping, kalau itu menjadi akhlak kita, menerima tamu, menghormati tamu, ini yang dimaksud. Ya, jadi kita dikenal sebagai orang yang baik, menghormati tamu, dermawan dan seterusnya, menjadi akhlak kita setiap hari, menjadi sifat kita, bukan di saat-saat tertentu, tidak. Ya. Wahada asnaitum alaihi syarran, dan mayat yang kalian sebut keburukannya Fawajabat lahun nar, maka dia pasti masuk neraka. Ya, dia wajib, dia pasti masuk neraka. Lalu diakhiri dengan ucapan Nabi, antum syuhada Allah fil ardh. Kalian menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi para sahabat, termasuk kita semua, mudah-mudahan mengikuti manhaj para sahabat, menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini menafsirkan hadis yang lain, bahwa ketika terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Nuh, antara Allah dengan umatnya Nabi Nuh, kelak nanti di akhirat, Allah bertanya kepada Nuh, wahai Nuh, apakah sudah engkau sampaikan risalahku, dakwah kepada kaummu? Dijawab oleh Nabi Nuh, sudah. Lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, betul Nuh sudah menyampaikan risalah dakwah kepada kalian? Dijawab oleh umat Nabi Nuh, belum. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi bahwa engkau telah sampaikan risalah dakwah ini kepada umat? Dijawab oleh Nabi Nuh, ada, punya. Siapa? Muhammad dan umatnya. Nabi Nuh menjawab, yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan dakwah ini kepada umatku selama 950 tahun. Siapa saksinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kenapa? Seorang rasul pertama berharap saksi dari rasul terakhir, nabi terakhir bersama umatnya. Tentu mudah jawaban. Antum yang membaca surat Nuh, antum yang memahami surat Nuh, tentu antum faham dan bisa menjadi saksi. Siapa yang meragukan Al-Qur'an? Isi Al-Qur'an di surat Nuh jelas di situ disebutkan bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah ini siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama 950 tahun. Dapat berapa? 80 orang yang masuk ke kapal beliau ini. 80 orang, 81 dengan beliau. Ya. Tentu kita menjadi saksi. Ini semakna dengan hadis ini, bahwa kita semua menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Jangankan kepada orang yang hidup sezaman dengan kita, nabi-nabi sebelum kita, kita menjadi saksi. Itu contoh. Seandainya Bani Israel mengingkari dakwah yang telah disampaikan kepada Nabi Musa, tentu kita menjadi saksi. Kita yang membaca Al-Quran, membaca sunnah-sunnah Nabi, kita menjadi saksi membela Nabi Musa di hadapan Allah, bahwa Nabi Musa betul-betul telah menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih dan Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, jawazus sana'i 'alal mayyit bi khilafil hayy. Bolehnya memuji-muji mayat. Adapun memuji-muji orang yang masih hidup, tidak boleh. Memuji-muji orang yang masih hidup di hadapan yang bersangkutan, tidak boleh. Karena orang yang dipuji-puji, orang yang memuji-muji orang lain, Nabi katakan seolah dia sedang mematah-matahkan punggungnya. Memuji berarti melemahkan. Maka memuji-muji seseorang di hadapan dia, bapak dermawan, bapak rajin ibadah, bapak kada, ini hak. Kalau mau memuji, maka di belakang. jangan di depan. Sebaliknya, boleh di depan kalau mengkritik, mengkritik, menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, tentu tentang keburukan. Tidak mungkin kita beramar ma'ruf nahi munkar terhadap orang yang tidak sedang berbuat kemungkaran, ya kan? Nah, ini di depan. Adapun memuji-muji di belakang. Nah, banyak dari kita terbalik. Ketika memuji-muji justru di depan orang. Ketika mengkritik justru di belakang. Menggunjing, kan? Ini terbalik. Dan pujian kepada mayat bermanfaat. Di awal tadi kita bahas, adakah manfaat pujian manusia terhadap mayat? Manfaat. Oleh karena itu, jika antum tahu si mayat fulan mempunyai kebaikan, ucapkan. Ucapkan. Ini bisa menolong dia. Ya, jangan diam, ucapkan. Mungkin yang lain tidak tahu. Antum yang tahu, ucapkan. Bermanfaat. Antum enggak tahu, saya tahu. Saya sampaikan kepada anda. Ya. Yang kedua, al-mu'tabaru fi mithli hadhihi ash-shahada ahlul fadl was-sidqi duna ghairihim min al-fasiqati wal-munafiqin li'annahum yasnawna 'ala man yakuna mithlahum. Persaksian yang akan dianggap, persaksian yang diterima adalah persaksian dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang manhajnya hak, kaum muslimin yang bermanhaj dengan manhaj yang hak, bukan orang fasik, bukan orang munafik, bukan orang yang terjatuh ke dalam firqah dhalal. Karena apa? Karena orang yang seperti ini akan memuji siapa? Akan memuji orang yang semanhaj dengan dia, satu aliran dengan dia. Ada tokoh dolan, tokoh Hafidhah Syiah meninggal, nama ini misalnya, lalu dipuji-puji oleh sesama firqah dolan, dipuji-puji oleh sesama Syiah, hebat beliau. Beliau satu-satunya pemimpin yang berani melawan Amerika. Beliau berani begini, kada-kada. Beliau banyak mengalirkan darah dari kepalanya, badannya ketika 10 Muharram. Ya, akan dipuji. Termasuk di sini tentu tidak. Nah, maka dikatakan oleh beliau, al-mu'tabaru fi mithli hadhihi syahada ahlul fadl was-sidq, orang-orang yang manhajnya benar, orang-orang mulia, orang-orang utama, bukan firqah dhalal. Kalau ahli maksiat, tidak. Maksud beliau di sini bukan ahli maksiat, karena ahli maksiat, pezina, pelacur, penjudi, dia tidak akan memuji temannya yang juga wujud, tidak. Karena ini bukan subhan. Ya. Maka para penjudi, para pemabuk, para pelacur, ketika melihat temannya sudah tidak judi lagi, tidak melacur lagi, tidak minum khamr lagi, alhamdulillah dia mati, sudah enggak kayak kita lagi, ya. Nah, gitu. Karena ini bukan subhan, ini syahwat. Mereka faham. Mudah-mudahan nanti kita mati kayak dia, ya. Udah gak melacur lagi, ya. Udah gak berzina lagi, udah gak berjudi lagi. Begitu. Karena itu syahwat. Kesalahan syahwat disadari, difahami oleh siapa. Nah, maksud di sini kesalahan syahwat. Nah, makanya ini memperkuat pembahasan di awal tadi. Oh, ini bukan masalah aib, tapi masalah manhaj, masalah keimanan, masalah syubhat, bukan syahwat. Ya. Syahadatu man bainahu wa bainal mayyit adawatun la takunu dakhilatan fil qubur lianna syahadatal aduwi la tuqbal. Ini tambahan dari beliau. Persaksian yang diterima adalah persaksian yang bukan dari musuh. Adapun persaksian dari musuh tidak diterima. Kita hidup ini kadang punya musuh, punya orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita. Nah, lalu dia bersaksi, tidak diterima. Tidak diterima. Ya. Karena biasanya musuh akan bersaksi dengan tidak adil. Jarang orang seadil Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dibikin menderita. Imam Bukhari dipermalukan oleh seorang ulama besar, murid besar dari Imam Ahmad. Siapa? Muhammad bin Yahya. Di akhir kehidupan Imam Bukhari ditahdir oleh Imam besar Muhammad bin Yahya. Sampai habis jamaah Imam Bukhari, murid Imam Bukhari, kecuali tinggal Imam Muslim. Karena Muhammad bin Yahya, seorang Imam besar, mengatakan, siapa yang masih mau belajar denganku, duduk di majlisku, jangan duduk di majlis Bukhari. Siapa yang masih duduk di majlis Bukhari, jangan duduk di majlisku. Ini takdir yang luar biasa. Waktu itu Imam Muslim ada di situ. Imam Muslim langsung berdiri, mengemasi barangnya, kitabnya, langsung berdiri. Imam Muslim lebih memilih Bukhari daripada Muhammad bin Yahya. Maka antum yang baca akhir kehidupan Imam Bukhari tentu tahu ini, kisah yang sangat menyedihkan, mengharukan. Di mana dikatakan di hari pertama Imam Bukhari datang ke Baghdad disambut oleh ribuan kaum muslimin. Ketika pulang ke Bukhara tidak ada yang menemani beliau kecuali seorang katibnya, seorang penulis. Gara-gara takdir dari Muhammad bin Yahya. Ya, tapi antum tahu apa balasan Imam Bukhari? Inilah Imam Bukhari, adil seadil-adil. Ya. Ditulis nama Muhammad bin Yahya di kitab beliau. Karena memang salah satu guru haddatsana Muhammad bin Yahya. Haddatsana Muhammad bin Yahya. Kadang-kadang Muhammad saja. Ya. Kalau Imam Bukhari menulis haddatsana Muhammad, yang dimaksud adalah Muhammad bin Yahya. Seorang ulama yang mentahdzir Bukhari. Ya. Adapun Muslim tidak. Imam Muslim waktu itu masih muda, ya. Imam Muslim tidak menyebut Muhammad bin Yahya dalam kitab sahihnya. Tidak ada. Nama Muhammad bin Yahya dihilangkan. Adapun Bukhari tidak. Tetap ditulis karena ini ilmu. Inilah Imam Bukhari. Jarang seorang yang adil seperti Bukhari. Walaupun ulama, apalagi kita yang bukan ulama. Karena umumnya musuh itu akan benci kepada yang dia musuh. Ya. Ketika saya tahu, ketika saya punya musuh, si Fulan misalnya, saya tahu si Fulan punya kebaikan, si Fulan punya keutamaan, saya tidak katakan kepada orang-orang. Ini sifat manusia. Ya. Maka beliau katakan di sini, selain orang mulia, orang benar, yang kedua bukan musuh. Kalau yang bersaksi itu musuh, tidak diterima. Karena persaksian seorang musuh tertolak. Yang ketiga, yang keempat, ya. Bayanu fadilati hadhihi al-ummah fahum syuhada'ullahi fil haq. Keterangan tentang keutamaan umat ini, salah satu keutamaan umat ini. Ada banyak keistimewaan umat ini dibanding umat-umat terdahulu. Ini salah satu. Apa? Syuhada'ullahi fil haq. Menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi sebagaimana akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk meringankan Nuh alaihi salatu wassalam. Apakah umat terdahulu menjadi saksi melihat dari zahir hadis ini dan juga hadis-hadis lain? Tidak. Nabi Nuh mengatakan yang akan menjadi saksi adalah Muhammad dan umatnya. Nabi Nuh tidak mengatakan nabi-nabi setelah aku termasuk Nabi Muhammad. Tidak. Beliau hanya menyebut Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Berarti umat Nabi Isa tidak, umat Nabi Musa tidak, umat Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak. Hanya Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya insyaAllah. I'malul hukmi bidzahir. Menghukumi seseorang itu berdasarkan zahir. Maka zahir itu penting. Bukan hanya batin, batin penting, zahir penting. Ini tambahan ilmu bagi kita. Mana dulu, zahir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zahir? Yang benar, kan banyak dari kita sering berpendapat mengatakan batin mempengaruhi zahir. Betul? Salah. Yang benar, zahir mempengaruhi batin. Mana dalilnya? Perintah Nabi kepada kita semua untuk meluruskan dan merapatkan saf. Apa kata Nabi? Jika kita tidak lurus dan tidak rapat, maka Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Jika kalian lurus dan rapat, Allah akan satukan hati kalian, saling mencintai, saling menyayangi. Saf zahir apa batin? Tentu zahir. Saling mencintai, saling menyayangi, zahir apa batin? Batin. Saf dulu apa saling mencintai dulu? Saf dulu dirapikan. Nabi tidak mengatakan hendaklah kalian saling mencintai, hendaklah kalian saling menyayangi, niscaya nanti saf kalian akan rapat dengan sendirinya. Apa begitu? Tidak. Tidak, tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian orang-orang hizbiyin, harfiyin. Yang penting hati kita saling mencintai, saling menyayangi, nanti akan rapat sendiri. So, zahir dulu kita perbaiki. Ketika kita lurus dan rapat dalam saf, bahu ketemu bahu sebelah, mata kaki ketemu mata kaki sebelah, maka hati kita akan saling mencinta. Ya. Contoh lain, saling mencintai dulu apa saling memberikan hadiah dulu? Nah, saling memberikan hadiah dulu apa? Zahir. Niscaya kalian akan saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian saling mencintai. Apa? Saling memberikan hadiah. Termasuk menebarkan salam. Nanti akan saling mencintai. Zahir dulu, kemudian batin. Ini membantah ucapan orang-orang batiniyah yang mengatakan bahwa yang penting batin dulu, yang penting hati dulu. Tidak. Ya, zahir. Karena batin kita enggak lihat. Hati masing-masing kita enggak tahu. Kalau salaman atau tidak, memberikan salam atau tidak, saling menghadiahi atau tidak, lurus apa tidak safnya, kan ketahuan dan bisa diusahakan. Ya. Jawazu dzikril mar'i bima fihi min khairin aw sharrin lil hajah wa la yaqulu dzalika min al ghibah. Bolehnya menyebut kebaikan atau keburukan seseorang ketika ada hajah. Ya, wabil khusus sekali lagi tadi masalah syubhat. Wa la yaqulu dzalika min al ghibah. Ini tidak termasuk ghibah. Ya. Ada ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah, kita menghibah seseorang di hadapan hakim. Pak hakim, saya menyaksikan dia betul-betul yang memburuk. Jadi ghibah kan? Ini boleh di hadapan hakim. Kemudian ghibahnya para ulama untuk memisahkan hadis-hadis Nabi mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', tanpa ghibah tidak bisa. Maka para ulama dalam majlisnya sering mengatakan, naghib fillah sa'atan, mari kita ghibah sesaat karena Allah. Ghibah tapi karena Allah. Si fulan sesat, si fulan tidak kuat hafalannya, si fulan buruk, si fulan laisa bisyai, tidak ada apa-apanya. Ya, ini diucapkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan seterusnya para ulama. Demi apa? Demi menjaga hadis-hadis Nabi. Jangan sampai yang bukan sabda Nabi dianggap sabda Nabi. Ini pun kemudian tahdir, mentahdir otomatis menggibah. Tanpa gibah tidak bermanfaat tahdir. Nabi menjelek-jelekkan Muawiyah di hadapan seorang wanita yang dilamar oleh Muawiyah. Termasuk Nabi menjelek-jelekkan Abu Jahal ketika Abu Jahal melamar wanita itu. Dijelekkan, dia kejam, kejutnya tidak pernah lepas dari punggungnya. Adapun Muawiyah miskin, dua-duanya dijelek-jelekkan oleh Nabi, digibah. Dalam rangka apa? Mentahzi agar wanita ini tidak menerima lamaran dua orang itu. Dan Nabi menyarankan wanita ini untuk nikah dengan Usamah bin Zaid. Ini kaidah tahdzir. Bun. Dan tahdzir tidak boleh menyebut kebaikan. Ada syubhat. Mereka mengatakan kita jelek-jelekkan Rafidah, kita jelek-jelekkan Mu'tazilah, kita jelek-jelekkan Asy'ariyah. Bukankah mereka punya kebaikan juga? Kenapa tidak disebut kebaikannya? Lihat tadi. Nabi tidak menyebut-nyebut kebaikan Muawiyah. Nabi tidak menyebut-nyebut kebaikan Abu Jahal. Padahal banyak sekali kebaikan Muawiyah, penulis wahyu, ya kan, ipar Nabi, didoakan oleh Nabi, raja pertama teradil di muka bumi. Tidak disebut oleh Nabi. Ya. Karena sedang mentahdir. Kemudian jawazu syahadati qabla al-istishhad wa qabuluha qabla al-istifsah. Bolehnya bersaksi sebelum diminta. Ada syubhat mengatakan kalau tidak diminta jadi saksi jangan bersaksi, keliru. Saya tahu yang membunuh adalah si fulan. Hakim tidak mempersilahkan saya untuk jadi saksi. Ya, saya menunjuk. Pak hakim, bolehkah saya jadi saksi? Abun. Walaupun saya tidak diminta dan saya melihat si fulan itu betul-betul pembunuhnya, ini boleh. Terakhir, istimalu sana'i fi syar lil mu'aqqa wal musyakilah wa haqiqatuhu innama hiya fil qayd. Sana, as-sana, hukum asal secara kaidah bahasa itu kebaikan. Berarti kalau as-sana itu memuji, tidak mencela. Tetapi di hadis di atas, dua-duanya menggunakan as-sana. As-sana ala al-khair, as-sana ala syar. Padahal hukum asal as-sana secara rukuk itu memuji. Tapi hadis tadi menunjukkan bahwa satunya dipuji, mayat satunya lagi dicela. Tapi kalimatnya sama-sama menggunakan as-sana. Dari sini keluar hukum bahwa sebagaimana yang sering kita bahas, apabila bertentangan lugah dengan maksud, maka yang dipegang adalah maksud. Kita lanjutkan 951. Wa'an Abil Aswad qala, dari Abul Aswad dia berkata, qadimtul Madinah, aku datang ke Madinah. Fajalastu ila Umar bin Khattab, aku duduk di hadapan Umar bin Khattab. famarrat bihim janazah. Tidak senang lama lewat jenazah sedang diusung. Fa usniya ala sahibiha khairan. Rupanya kejadian ini berulang lagi. Nah, tadi kan di zaman Nabi. Ini Nabi sudah wafat. Tadi riwayat siapa? Anas, ya. Yang ini Umar. Fa marrat bihim janazah. Lewat jenazah yang diusung. Fa usniya ala sahibiha khairan. Lalu orang-orang yang ada di situ memuji-muji jenazah tadi, menyebut-nyebut kebaikan si mayat tadi. Faqala Umar, Umar berkata persis seperti ucapan Nabi, wajib pasti. Thumma murra bi ukhra, tidak senang lama datang lagi mayat, diusung mayat. Fa usniya ala sahibiha khairan. Lalu dipuji lagi. Rupanya tiga kali ini ya. Tadi dua kali. Dipuji lagi jenazah itu. Umar mengatakan wajib pasti. Thumma murra bi tsalitsah. Kemudian lewat lagi jenazah yang ketiga. Fa usniya ala sahibiha syarran. Lalu orang-orang di situ mencela, menjelek-jelekkan jenazah tadi. Faqala Umar wajaba. Umar mengatakan pasti. Qala Abu Aswad. Abu Aswad bertanya kepada Umar, "Wa ma wajaba ya Amirul Mukminin?" Berarti Nabi sudah wafat, Abu Bakar juga sudah wafat. Tahu dari mana? Ya Amirul Mukminin. Ucapan dia Amirul Mukminin menunjukkan bahwa Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ketika Rasul masih hidup, Abu Bakar masih hidup, tidak ada yang memanggil Umar dengan Amirul Mukminin, karena memang beliau belum menjadi Amirul Mukminin. Ya, yeah. Dan ini lebih masyhur pada diri Umar, bukan Abu Bakar. Abu Bakar tidak masyhur dengan Amirul Mukminin, tapi Khalifatul Rasul. Bukan Khalifatullah, salah. Istilah Khalifatullah keliru. Manusia bukan Khalifah Allah di muka bumi. Bukan, ini istilah yang keliru. Manusia itu Khalifah, betul. Inni ja'ilun fil ardi Khalifah, jelas ucapan Allah. Akan aku jadikan Khalifah di muka bumi. Tapi bukan Khalifahku. Khalifah Allah, bukan. Istilah Khalifah Allah keliru. Maka ketika Abu Bakar, ada orang yang berkata kepada Abu Bakar, "Anta khalifatullah, engkau adalah khalifah Allah." Abu Bakar menolak, "Tidak. Aku bukan khalifah Allah, walakinni khalifatu Rasulillah." Aku khalifah Rasulullah, bukan khalifah Allah. Muskin, kalau manusia jadi khalifah Allah, muskin. Ada kemuskinan. Kultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Aswad bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan pasti wajib?" Apa maksudnya? Umar menjawab, "Kultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berkata sebagaimana perkataan Nabi, aku mengucapkan ucapan Nabi. Ayyuma muslimin, siapapun seorang muslim, syahidalahu arba'atun biqairin, yang disaksikan dengan kebaikan oleh empat orang. Nah, berarti ada tambahan dari Anas, ya. Anas bin Malik tidak membawakan ucapan ini. Apakah kita mau katakan Umar menambah-nambah? Tentu tidak. Atau kita katakan Anas bin Malik mengurangi? Tentu tidak. Ya, ini muncul kaidah bahwa ziyadatu siqah maqbulah. Tambahan dari perawi yang siqah itu harus diterima, wajib diterima. Ini tambahan. Anas bin Malik tidak membawakan ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Tidak. Umar yang membawakan. Apakah ini bertentangan? Tentu tidak. Ini memakai kaidah ziyadatu siqah maqbulah. Oleh karena itu, perawi yang meriwayatkan Nabi menunjuk dengan jari telunjuk tanpa kalimat menggerak-gerakkan. Adakah perawi lain, Wa'il bin Hujjah, menggerak-gerakkan? Bertentangan apa tidak? Tidak. Ini memakai kaidah ini, ziyadatul siqah maqbulah. Tambahan dari perawi yang siqah itu diterima. Apakah yang diam saja itu bertentangan dengan ucapan Wa'il bahwa Nabi menggerakkan? Tidak bertentangan, tapi menambah. Sama dengan ini, Umar lebih lengkap. Ah, lebih lengkapnya itu diterima, bukan bertentangan. Kecuali yang jelas-jelas bertentangan, seperti Fudail bin Abbas mengatakan Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah, sementara Bilal mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Jelas ini bertentangan, maka harus diambil salah satu. Gak mungkin dua-duanya benar, ya kan? Nah, adapun dalam hal ini tidak bertentangan. Seorang muslim yang disaksikan dengan kebaikan oleh empat orang, itu empat orang muslim, adkhalahumullahul jannah, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Empat orang, ya. Maka jika kita memiliki empat orang yang tahu tentang kebaikan kita sebagai akhlak, ya, nah, kita berharap dia akan bersaksi. Para sahabat bertanya, Wa Ibn, bagaimana kalau dua, saya kira tiga, ya, tiga apa dua? Hah? Tiga dulu, ya. Nah, berarti salah ini, ya. Di sini isnan. Ada yang langsung dua? Ada? Langsung tiga, tiga dulu, ya. Enggak langsung dua, berarti salah cetak. Bagaimana kalau tiga? Nabi menjawab, ya, tiga. Wa Isman, bagaimana kalau dua? Nabi menjawab, iya dua. Summa lam nas'alhu 'anil wahid. Hanya kami tidak bertanya kepada beliau bagaimana kalau satu. Ya. Jadi yang keluar dari lisan Nabi dua. Ya. Dua. Bagaimana kalau satu? Mungkin berharap, ya. Berharap. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikr hadis. Ta'assis sahabati radhiyallahu anhum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma qala Umar wajaban. Ta'assiyan bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi sabah. Para sahabat begitu semangat untuk meniru mencontoh Rasulullah SAW sampai masalah pemilihan lafaz. Gitu. Kenapa Umar mengucapkan wajaban? Kenapa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ada bahasa lain yang mudah dimengerti. Tidak. Karena Nabi mengucapkan wajaban, Umar juga mengatakan wajaban. Inilah para sahabat. Sangat-sangat memperhatikan bagaimana sunnah Nabi, pemilihan kata-kata oleh Nabi, apalagi perbuatan, kata-kata saja ditiru. Ya. Bahkan anda tahu Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan manusia terakhir yang diangkat dari neraka, kan kisahnya agak lucu, ya kan? Nah, Ibnu Mas'ud pertama ketika membawakan hadis ini, karena apa? Ya, bahkan Ibnu Mas'ud ketika tertawa, Ibnu Mas'ud sudah tahu dari bertahun-tahun, ya, sudah tahu lama kan, nggak lucu lagi, ya kan? Tapi Ibnu Mas'ud berusaha tertawa. Para tabi'in yang mendengarkan hadis ini diam saja. Ibnu Mas'ud berharap ditanya kenapa tertawa, ya. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, kenapa kalian tidak bertanya kenapa aku tertawa? Nah, lalu ditanya, kenapa aku tertawa? Dijawab, karena Nabi ketika menyampaikan hadis ini sambil tertawa. Ya, karena akhir dari hadis itu Allah tertawa. Ketika akhirnya orang ini minta masuk surga, Allah tertawa. Kan awalnya orang ini gak minta masuk surga, padahal ditawari oleh Allah, minta apapun akan aku kasih. Orang ini karena merasa saking hinanya, aku tidak minta apapun ya Allah, yang penting aku selamat dari neraka. Gak minta apa. Ya, terus bertahun-tahun akhirnya minta masuk surga juga. Ya, Allah tertawa. Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu sambil tertawa. Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya para tabi'in juga sambil tertawa. Dan begitu seterusnya. Ini yang dikenal dengan hadis musalsal. Ya. Jadi para perawi itu mengikuti perawi sebelumnya, yang ujungnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ardh. Orang-orang mukmin itu syuhada, saksi-saksi Allah di muka bumi. Wa hadhihi syahada la taqtasu bis sahabat. Dan persaksian ini bukan khusus para sahabat. Jadi saya saling memahami, ini termasuk kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para sahabat. Mana dalil penguatnya? Ucapan Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh mengatakan yang akan menjadi saksi adalah Muhammad dan umatnya. Tidak mengatakan Muhammad dan sahabat-sahabat, tapi Muhammad dan umatnya. Ya. Yang terakhir, al-mu'minuna la yaktarifuna fi takhimir rijal لأنهم ينطلقون من أصل ثابت وهو اعتبار أعمال الرجال بالكتاب والسنة لا العكس. Orang-orang mukmin tidak akan berselisih ketika menilai seseorang. Lihat, berarti apa? Semangat, satu akidah, satu tauhid. Gitu ya. Ya, kita selalu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa akhir dakwah alhamdulillah. Menafsirkan wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah, ditafsirkan oleh Nabi sebagai kenikmatan tertinggi melihat wajah Allah. Bagaimana bisa? Apa makna? Tentu ada pertanyaan, bukankah merasakan nikmatnya, lezatnya makanan, minuman surga itu lebih nikmat? Tidak. Allah Maha Tahu. Melihat wajah Allah ini sebagai puncak kenikmatan surga. Bagaimana hukum membiasakan berdoa dengan mata tangan setelah selesai sholat? Dan bagaimana kalau sekali-sekali mungkin ada keperluan. Kalau terus-menerus berarti menjadikan sunnah, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan berdoa memohon kepada Allah ketika sholat, ketika sujud, bukan setelah sholat, bukan setelah sholat. Setelah sholat adanya fikir, diri, istighfar, tasbih, takbir, tidak ada doa. Doa yang terbaik adalah ketika sholat, ketika sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan rohnya adalah ketika sedang sujud. Waktu berdoa di sujud, maka perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah ketika sujud. Seorang wanita mengetahui kalau dia anak hasil zina. Waktu menikah, walinya adalah bapak biologisnya. Karena ragu, dia mengulang nikah dengan wali seorang ustaz. Nah, ini salahnya di sini, ya. Bukan seorang ustaz, tapi hakim, wali hakim, hakim penguasa. Ya, penguasa di negeri kita ini telah menunjuk satu badan, yaitu KUA atau penghulu. Maka satu-satunya yang sah menikahkan dia dengan laki-laki pilihannya adalah penghulu, hakim yang sah dari KUA atau siapapun yang ditunjuk oleh penghulu. Dan penghulu berhak menunjuk wakil. Kalau si ustadz ini ditunjuk oleh penghulu, sah insyaallah. Ya. Haruskah mengulang? Iya, sesuatu yang tidak sah tentu harus diulang. Sholat kita tidak sah karena kita belum mandi dulu seperti Umar, diulang oleh Umar. Mohon dijelaskan mengapa Rasulullah mentakdir Muawiyah, padahal Muawiyah sahabat yang didoakan Rasulullah. Dalam hal itu bukan takdir secara manhaj, bukan. Tidak ada sahabat yang manhajnya menyimpang. Ditakdir di hadapan wanita tadi, wanita yang dilamar oleh Muawiyah, ditakdir. Takdir dalam segi bahasa, bukan takdir dalam segi manhaj. Ditakdir dalam segi bahasa. Agar apa? Agar si wanita tadi tidak menerima lamaran Muawiyah. Agar wanita tadi tidak menerima lamaran Abu Jahal. Maka dua sahabat ini ditakdir oleh Nabi di hadapan wanita tadi. Karena Nabi ingin wanita ini nikah dengan siapa tadi? Usamah bin Zaid. Akhirnya nikah dengan Usamah bin Zaid dan mempunyai anak yang banyak sekali. Bahagia dalam rumah tangganya. Ya, bukan takdir secara mana. Apakah memandikan mayat dengan air garam diperbolehkan? Kenapa? Kenapa? Kalau ini dianggap sebagai keutamaan, tentu bid'ah. Karena keutamaan harus diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak mengajarkan kecuali ada keperluan, misalnya untuk kasus-kasus tertentu. Kalau tidak pakai air garam maka akan bau begini begitu, ini lainnya. Kalau menganggap itu ada keutamaan, tidak. Yang utama pakai sidr, dicampur dengan sidr, ya, daun bidara. Apakah mendoakan mayat saat baru dikubur, maka didoakan dan harus menghadap kiblat dan disunahkan menghadap kiblat, tidak menghadap ke mayat. Jangan menghadap ke mayat seolah-olah kita meminta kepada mayat, tapi menghadap kiblat. Apakah sholat goyah di kuburan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat? Sunnahkah hal tersebut? Iya, ada riwayat, ada atap, beberapa sahabat melakukan. Berarti ini bukan kekhususan Nabi, bukan keistimewaan Nabi. Maka jika kita tidak sempat menyolati mayat seorang muslim sudah dikubur sehari atau dua hari setelahnya, maka kita boleh menyolati di atas, bukan sholat qobliyah, bukan sholat qobliyah, karena memang di depan. Kalau sholat qobliyah kan tidak ada, justru kalau sholat qobliyah itu ada sunnahnya, ngapain kita kekubur? Seandainya sholat qobliyah itu memang ada disunahkan oleh Nabi, kenapa Nabi mesti mendatangi kuburan wanita itu yang belum lama hadisnya kita baca? Ini menunjukkan bahwa sholat qobliyah itu tidak ada kecuali bagi mayat yang belum disolati, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap Raja Najasyi. Ya, karena Raja Najasyi meninggal tidak disolati karena beliau menyembunyikan keislaman, masuk Islam seorang diri di tengah-tengah kaum Nasar. Ya. Oh, Allah tentang fadilahnya. Kalau sunnahnya ya, insya Allah. Bagaimana jika kita sedang ngobrol dengan teman kita, kemudian teman kita menghibah orang lain, maka saya hanya mengingkari dalam hati saja. Apakah saya ikut terkena dosa ghibah? Sedang saya sudah mengingkari dalam hati dan tidak ikut bicara. Bukan yang terbaik ya. Ada yang lebih baik dari ini, meninggalkannya. Ada yang lebih baik dari meninggalkannya, yaitu menasihati. Ya. Wah, itu sudah mengghibah si bulan. Ya. Walaupun si bulan mungkin seperti yang antum katakan, tapi kan itu ghibah. Ini IT yang tidak boleh antum sebar. Ya. Kecuali yang diperkecualikan dari ya, nasihat di hadapan kaki. Kenapa Imam Bukhari ditahdir oleh Muhammad bin Yahya? Padahal guru. Bukan ya, bukan guru ya, sesama ya. Padahal karena Muhammad bin Yahya ini pernah pada satu ketika justru bertanya kepada Imam Bukhari. Muhammad bin Yahya pernah bertanya kepada Imam Bukhari sebelum terjadi peristiwa takdir tentang rawatul hadis, tentang perawi-perawi hadis. Dijawab oleh Bukhari. Jawaban Imam Bukhari ini membuat Muhammad bin Yahya terkagum-kagum. Jawaban Imam Bukhari ini, Kak Muhammad bin Yahya cerita kepada ulama lain, kepada sahabat-sahabat beliau, aku pernah bertanya kepada Bukhari tentang ruwatul hadis, perawi-perawi hadis kan jumlahnya ribuan, si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, berbicara tentang orang-orang yang sudah mati. Nah, dijawab oleh Bukhari kepada Muhammad bin Yahya, seolah-olah Imam Bukhari sedang menghafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asal saya tanya, jawabannya seperti ini. Seolah-olah Bukhari sedang menghafal Qul huwallahu ahad Allahu samad. Apa maksudnya? Mudah sekali. Ya, siapa yang enggak hafal Qul huwallahu ahad? Anak kecil juga hafal ya kan? Nah, seolah-olah seperti Jadi ribuan perawi hadis yang sudah mati diketahui oleh Imam Bukhari bagaimana kesikuhannya, bagaimana kebencannya, bagaimana keadilannya, si A dengan si B ketemu apa tidak dan seterusnya, itu dijawab oleh Imam Bukhari. Ilmu yang sangat tinggi itu seolah Imam Bukhari sedang menghafal Allah sangat kecil sekali, gampang sekali. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Yahya sangat terkagum-kagum dengan ilmunya Bukhari. Kemudian terjadi fitnah bahwa Imam Bukhari pernah ditanya seseorang, apakah lafaz orang yang sedang membaca Al-Quran itu makhluk? Kita tahu Imam Bukhari hidup setelah Imam Ahmad. Fitnah qalbul Quran begitu luar biasa dari itu. Maka para ulama sangat berhati-hati untuk mengambil ilmu. Jadi ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk ditandai. Maka tidak jarang ulama-ulama itu disalahpahami. Seperti Al-Imam Al-Muzani. Yang awalnya sebagian pelajar menganggap Al-Imam Al-Muzani ini bukan ulama. Bukan ulama Ahlus Sunnah. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal tidak. Nah, fitnah hari itu luar biasa. Para ulama hati-hati. Nah, termasuk dari Imam Bukhari. Ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, dijawab oleh Imam Bukhari, af'alul ibad makhluk. Perbuatan seorang hamba adalah makhluk. Jawaban ini makhluk. Jawaban ini makhluk. Jawaban ini tidak batin. Bahwa seluruh perbuatan hamba adalah makhluk. Jelas. Tapi disalahartikan oleh si penanya. Oh, berarti kalau kita baca Al-Quran, keluar kata-kata Al-Quran, alhamdulillah, bina'alaminah. Berarti itu makhluk. Lalu disebar luaskan. Dan sampai ke telinga seorang ulama besar, Muhammad bin Yahya. Nah, karena kehati-hatian para ulama, dan tentu nama besar Imam Bukhari hari itu tidak seperti sekarang. Ya kan? Nah, tentu nama Bukhari terkalahkan oleh ulama-ulama yang lebih senior. Kan waktu itu Muhammad bin Yahya jelas jauh lebih tua lagi sekarang. Maka untuk kehati-hatian Muhammad bin Yahya mentahdir Bukhari dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Sampai Imam Bukhari memutuskan untuk kembali ke Bukhari. Dan bahkan di akhir kehidupannya beliau meminta pilihan. Nanti kan pernah kita baca hadisnya, kita boleh meminta pilihan nanti. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khayran li wa tawaffani in kanatil wafatu khayran li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup itu lebih baik, tapi matikan aku seandainya mati itu lebih baik bagi. Dan beberapa riwayat mengatakan bahwa Imam Bukhari mengucapkan doa ini di malam satu Syawal, di malam Idul Fitri. Ya. Dan beliau tidak sampai pagi hari, sudah wafat. Dan ada juga riwayat yang mengatakan beberapa ulama di malam satu Syawal di tahun yang sama itu bermimpi melihat Rasulullah SAW, seolah Rasulullah SAW sedang menunggu-nunggu seseorang. Lalu ulama yang bermimpi bertanya, ya Rasul, sedang menunggu siapa engkau? Dijawab oleh Rasulullah, aku sedang menunggu Bukhari. Kisah ini tersebar. Maka para ulama yang mentahdir Bukhari mencap. Sebaliknya mereka memuji-muji Bukhari. Dan sebagai balasannya luar biasa. Allah balas jerih payah Bukhari, ilmu Bukhari, kesabaran Bukhari ketika ditanya. Sekarang antum lihat dari siapa yang lebih terkenal, Muhammad bin Yahya apa Bukhari? Jawab. Ya. Kali di antara antum ada yang baru dengar Muhammad bin Yahya, siapa itu? ya kan? Hari itu luar biasa Muhammad bin Yahya bicara sekali tentang Ahlul Bukhari, luar biasa. Para jamaah, para tullab begitu sikoh dengan Muhammad bin Yahya. Imam Ahmad ketika didatangi oleh Daud al-Tabiri dari Damaskus, dari Andalus, yang mengatakan, aku belum pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan juga, Muhammad bin Yahya bilang kepadaku bahwa engkau mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi Muhammad bin Yahya betul-betul disikoi oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad orang yang sangat tua hari itu, dituakan baik secara umur ataupun ilmu. Ya, kita tahu siapa Muhammad bin Yahya. Tapi hari ini kita saksikan Imam Bukhari jauh lebih masyhur daripada Muhammad bin Yahya. Inilah pelajaran bagi kita untuk tidak menyebarkan fitnah. Tadi kan fitnah, gara-gara fitnah, ya kan? Hancur nama seorang imam besar, Imam Bukhari, gara-gara fitnah tadi, salah ucap. Maka jika ada fitnah, tutup oleh kita, jangan disebarkan. Ya. Dan pelajaran pula bahwa para ulama itu akan menjadi masyhur terutama setelah wafat. Dalam kehidupannya ditahlil segala macam, tetapi ketika sudah wafat justru diibarkan namanya berbohong. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ya, itu saja. Masih banyak pertanyaan untuk terjawab. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.